الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Akhwani biddin a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Di bab yang ke-8, qala rahimahullahu ta'ala, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwahuma. Bab, barang siapa mencari mengambil berkah dari pohon atau batu atau yang semisal dengannya, mencari berkah kuburan atau binatang-binatang atau tempat-tempat tertentu, monumen-monumen tertentu, cari berkah di sana. La haula wa quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu man tawarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwahuma, syarh kabuqatin aw qabrin, seperti buqah, daerah atau tempat-tempat tertentu atau kuburan-kuburan tertentu. Wa nahwi dhalika aw ay fa huwa musyrikun, atau yang serupa dengannya, maka ini adalah kesyirikan. Orangnya musyrik. Keberkahan milik Allah Subhanahu wa taala. Anda minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qawluhu taala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakum adh-dhakar wal unsa tilka idan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumul lata wal uzza, tidakkah kalian memperhatikan Lata dan Uzza ini yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, patung berhala? Wa manat tsalitsatul ukhra, kemudian yang ketiganya adalah manat. Alakumuz zakaru wa lahul unsa. Baik. Apakah untuk kalian anak-anak laki-laki dan untuk Allah anak-anak perempuan? Barakallahu fiikum. Tilka idan qismatun dhiza, sesungguhnya itu adalah pembagian yang sangat curang. Kalian tidak mau anak perempuan, sementara kalian mengatakan Allah memiliki anak-anak perempuan. Kalian sendiri saja tidak mau anak perempuan. Kemudian Allah menuding, kemudian kalian menuding Allah memiliki anak perempuan. Maka Allah mengatakan itu adalah pembagian yang sangat curang. Ini ya inhiya illa asma'un sammaytumuha. Sungguhnya Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang kalian sembah itu selain Allah, adalah nama-nama yang kalian sendiri namakan untuknya. Kalian dan bapak moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak turunkan hujah sedikit pun padanya. Yattabi'una illa dhann, tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan mereka. Wa ma tahwal anfus, apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu mereka. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda, sementara telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk, yakni Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Asyar wa kanat illatu li Thaqif wal Uzza li Quraisy wa Bani Kinana wa mana li Bani Hilal. Tiga berhala ini, Lat, untuk Banu Thaqif, orang-orang Thaqif, Uzza untuk orang Quraisy dan Banu Kinana, sementara Manah untuk Bani Hilal. Wa qala Ibn Hisham kanat li Hudail wa Khuza'ah. Berkata Ibn Hisham bahwa Manah ini untuk Hudail dan Khuza'ah. Fa'amal lad faqara al-jumhur bi takhfif at-ta allatu. Baik. Takhfif ta yani sekedar dhamma. Wa qara Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa Humaid wa Abu Salih wa Ruwais. Baik, wa Yaqub bi tashdid at-ta ini allatu atau allata. Fa'ala al-ula qala al-A'mash, maka pendapat yang pertama ini juga dipegang oleh al-Imam al-A'mash. Sammau allata min al-ilah, mereka menamakan lata dari kata-kata ilah. Ta'nis dari ilah allata. Wal-Uzza min al-Aziz. Ta'nisnya mereka anggap, mereka berikan nama perempuan. Taib. Al-Lata nama perempuan dari ilah. Wal-Uzza nama perempuan dari al-Aziz. Qala Ibnu Jarir wa kanu qad ishtaqu ismaha min ismillahi ta'ala. Mereka mengambil nama-nama ini dari nama Allah. Faqalu al-Lata mu'annasatun minhu. Nama perempuan dari al-ilah. Ta'ala Allahu amma yakunna ulwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka ucapkan. Qala kana al-Uzza, demikian juga al-Uzza ta'nis dari al-Aziz. Barakallahu fikum. Wa qala Ibnu Katsir al-Lat kanat sakhratan bayda manqusha. Berkata Ibnu Katsir, Lata ini adalah berhala yang disembah oleh orang-orang pada saat itu yang terbuat dari batu yang berwarna putih. Mangkusyah yang dipahat sedemikian rupa. Alaiha baitum bis-ta'if. Dibangun di atas batu itu, berhala itu, rumah, bangunan di daerah Ta'if. Lahu astarun wasadana. Kemudian dia dibikin kelambu semacam sitar, semacam kelambu atau gorden. Barakallahu fikum. Wasadana, dan ada juga kuncennya, juru kuncinya, pembualnya atau pembual. Jadi macam-macam dia cerita. Oh ini dulu ini. Si bulan yang kaya raya sekarang ini dulunya itu dia miskin. Tapi karena dia sering kesini maka dia jadi kaya raya. Kalian tahu ini sekarang ini yang si bulan ini menjadi gubernur kah atau menjadi penguasa apa, menjadi memiliki kedudukan tinggi. Dulunya itu ya karena dia sering datang kesini. Nah coba lihat yang satu sana itu. Susah hidupnya karena dia pernah mengatakan jelek. Mengatakan kata-kata yang buruk untuk berhala ini. Nah, kualat dia. Enggak bagus hidupnya. Ah, itu si bulan sana itu sudah jadi gila dia lantaran dia pernah memaki-maki Tuhan kita ini. Pernah dia subhanallah. Ini pembual. Untuk apa orang tertarik datang ke sini, datang ke Tuhan ini, berhala ini, patung ini atau apalah, kuburan ini untuk menjadi seperti orang-orang yang dianggap berhasil tadi. Wa haulahu fina' mu'azzam, di sekitarnya itu ada taman-taman atau halaman yang diagungkan indah ahli Ta'if, untuk orang-orang Ta'if. Wa hum saqif wa man tabi'aha, yakni orang-orang saqif dan orang-orang yang mengikutinya. Yaftakhiruna bihi ala man adahu min ahya'il Arab. Mereka berbangga dengan keberadaan Lata ini di sisi mereka, di atas orang-orang Arab. Ba'da Quraisy, secara setelah Quraisy. Qala Ibnu Hisham fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mughirah bin Syu'bah fa hadamaha wa harraqaha bin nar. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan Lata ini, barakallahu fikum, dan membakarnya sampai habis. Barakallahu fikum. Yang disembah-sembah tadi. Wa alasaniyah, dan menurut pendapat yang kedua tadi allata takhtib, sekarang allata. Barakallahu fiik. Qala Ibnu Abbas kana rajulan yaluttu sawiqa lil hajj. Dulunya di Taif ini ada orang saleh yang mengumpulkan uang sepanjang tahun. Barakallahu fiik. Di musim-musim haji dia berderma untuk semua jamaah haji yang akan melewati tempat itu untuk melakukan ibadah haji. Ya lutus sawir, dia apa mengadon roti, kemudian dia membakarnya, kemudian dia bagi-bagi ke jamaah haji. Taib, rajulan ya lutus sawir kalil haj. Latta ya lutu itu mengadon. Dia ini orang saleh yang dulunya begini modelnya. Taib, mengadon roti, kemudian bakar, kemudian dia bagi-bagi untuk jamaah haji. Falamma mata akafu ala qabrihi, dzakarahul Bukhari. Ketika orang ini mati, mereka membuat prasasti di atas kuburannya dan mereka apa? Akafu ala qabrihi. Jadi mereka i'tikaf di kuburannya. Ini kan dikatakan oleh Imam Bukhari. Baik. Qala Ibnu Abbas kana yadi usawika wasamin inda sakhratin. Baik. ويسلوه عليها فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيب تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. Berkata Ibnu Abbas, kan yabi usawiq wasamin, orang ini, orang saleh ini dulunya menjual sawiq, menjual tepung dan menjual minyak samin di atas batu itu. Baik. ويسلوه عليها. Barakallahu fikum, membuatnya, mengadonnya, membakarnya. Taib. Falamma mata dzalika ar-rajul, ketika orang ini mati, abadat saqifu tilka sakhrah. Ketika orang saleh ini meninggal dunia, orang-orang saqif pun menyembah batu itu sebagai pengagungan terhadap orang saleh tersebut. Wan Mujahid nahwahu. Dari Mujahid juga yang serupa dengan ini, waqala falamma mata abaduhu. Ketika orang saleh meninggal dunia, mereka pun menyembahnya. Rawahu Sa'id bin Mansur. Wa kana rawai Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas annahum abaduhu wa yanhu wa binahwi hadha qala jama'atun min ahli al-ilmi. Berkata Ibnu Abbas annahum abaduhu, mereka menyembahnya. Dan yang seperti ini dikatakan oleh sekelompok dari kalangan para ulama. Qultu la munafata bainal qawlaini fa innahum abadu as-sakhrata wal qabr. Aku katakan tidak ada pertentangan antara dua pendapat tadi, ada yang mengatakan lata, ada yang mengatakan latta. Taib. Al muhim annahum abadu as-sakhra wal qabr. Intinya mereka menyembah kuburan dan menyembah batu yang ada di atasnya. Barakallahu fikum. Ta'alluhan wa ta'ziman, sebagai penghambaan diri, pengagungan terhadap orang saleh ini. Wali mithli hadha bunyatil masyahidu wal qibab alal kubur. Dan limithli hadha, dan untuk yang seperti inilah dibangun masyahid, monumen-monumen, kubah-kubah di atas kuburan. Waktu khidat awthanan, dan dijadikan sebagai apa? Berhala. Orang pada datang di sana untuk mengadukan permasalahannya. Ya wali pulang, tolong saya, sudah sakit sekian tahun tak kunjung sembuh, tolong saya disembuhkan. Ya wali pulang, tolong saya. Banyaklah keluhan-keluhan. Baik. Yang dia minta ke wali tersebut. Masya Allah. Baik. Dia minta keharmonisan rumah tangga, selama ini rumah tangganya tidak baik-baik saja. Barakallahu fikum. Ya, ini berantem terus. Baik. Dan seterusnya, mereka datang ke sana untuk meminta. Di sana pula menyembelih, bernadar di sana. Al-muhim, mereka menjadikannya Tuhan, sesembahan. Barakallahu fikum. Watukhidat awsan wafihi bayanu anna ahlal jahiliyah kanu ya'buruna salihin. Di sini juga keterangan bahwa orang jahiliyah di zaman dahulu mereka menyembah orang-orang saleh. Barakallahu fiik. Wal asnam wal awthan. Patung dan berhala. Itu yang pertama, Lata. Wa yang kedua, wa ammal 'Uzza faqala Ibnu Jarir kanat syajaratan 'alaiha bina'un wa astar. Uzza ini, berkata Ibnu Jarir, dulunya ada sebatang pohon, taib 'alaiha bina' wa astar. Juga dibangun di atasnya bangunan dan dibuatlah tabir sitar. Taib yanhaluhu baina Makkata binakhlah apa? Binakhlah berada di tempat yang namanya Nakhlah antara kota Makkah dan Taif. Karena Quraisy yu'azzimunaha, orang-orang Quraisy dahulunya sangat mengagungkan Uzza ini. Kama qala Abu Sufyan yawma Uhud lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Maka Rasulullah qulu Allah maulana wa la maula lakum. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sufyan ketika masih kafir musyrik yang barakallahu fikum memimpin pasukan perang di Uhud melawan kaum muslimin, usai perang Abu Sufyan menyuarakan dengan lantang, lanal Uzza wala Uzza lakum, kami punya Uzza dan kalian wahai kaum muslimin tidak punya Uzza. Kata Rasulullah, tujibun, kenapa kalian tidak mau menjawabnya? Para sahabat mengatakan, famadana kulu ya Rasulullah, terus apa yang harus kita ucapkan untuk membalas? Kulu Allahu maulana wala maula lakum. Allahu maulana, maka diteriakanlah Allahu maulana, Allah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung. Baik. Ini menunjukkan tentang pengagungan hebat yang dilakukan orang Quraisy terhadap Uzza-nya ini, berhalanya. Warawan Nasa'i wa Ibnu Mardawai an Abi Tufail qala lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ba'atha Khalid bin Walid ila Nakhlah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, di Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid ke daerah Nakhlah. Wa kanat bihal Uzza, di sanalah tempatnya Uzza yang sangat diagungkan oleh orang Quraisy. Wa kanat ala salati samurat, ala salati samurat. Wa kanat ala salati samurat, di tempat itu ada tiga pohon samurah. Fakuti'a as-samurat, maka dipotong, ditebanglah tiga pohon itu. Wa hurimal baitu alladhi kana 'alaiha, kemudian bangunan itu dirobohkan. Tsumma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, kemudian Khalid bin Walid setelah melakukan tugasnya balik ulang ke Rasulullah dan mengkhabarkan. Baik, barakallahu bikum, bahwa telah dilakukan apa yang diperintahkan. Pohon yang mereka sembah itu sudah dipotong dan bangunan sudah dirobohkan. Faqala irji fa innaka lam tasna' syai'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Khalid, kembali lagi engkau ke Nakhlah karena engkau belumlah melakukan sesuatu yang berarti. Di sini kata Rasulullah, lam tasna' syai'a, walaupun sudah dirobohkan bangunannya, walaupun pohonnya sudah ditebang, Rasulullah mengatakan apa? Engkau belumlah melakukan sesuatu karena intinya masih ada. Barakallahu fikum. Faraja'a Khalid. Khalid itu kembali ke Nakhlah, ke Uzza-nya orang-orang Quraisy ini, berhalanya, berhalanya. Falamma absaratu sadanatu am'anu fil jabal. Falamma absaratu as-sadanatu, maka ketika sadana kuncen ini, juru kuncinya, setannya yang ada di situ, barakallahu fikum, am'anu fil jabal wa hum yaquluna ya Uzza ya Uzza. Falamma asrafu sadatu amna'u am'anu fil jabal, mereka pun naik ke gunung, wa hum yaqulun, sambil mengatakan ya Uzza ya Uzza. Fa ataha Khalid fa idza imra'at uryana, mereka mengatakan wahai Uzza wahai Uzza, maka Khalid pun mendekat Ternyata yang di mereka sebut-sebut Uzza itu ada seorang perempuan yang telanjang, nasyiratun sya'raha, dengan rambut terurai, tahfinu at-turaba ala rasiha, senantiasa dia mengambil tanah dan menaikkannya ke atas kepalanya. Tepa ma'a tepa amma maha bisayif, maka Khalid pun menebas lehernya dengan pedang. Fakatalaha, kemudian Uzza-nya ini mati, setannya ini perempuan. Suma raja ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbar, kemudian Khalid pun kembali ke Rasulullah dan mengkhabarkan. Fakala tilkala Uzza, itulah setannya, itulah Uzza yang sesungguhnya. Kala Abu Saleh kanu yu'alliquna 'alaiha as-suyur wal 'uhl. Tayrawahu Abdul bin Humaid wa Ibnu Jarir. Kala Abu Saleh kanu yu'alliquna 'alaiha as-suyur. Mereka menggantungkan padanya suyur, siarah ini semacam tabir atau gorden atau yang semisal dengannya. Baik. Untuk membuatnya lebih sakral, lebih apa namanya, lebih ya, baik, suatu yang sangat diagungkan, dikeramatkan. Barakallahu fiikum. Qultu wa kullu hadha wa ma huwa a'dha minhu yaqa'u fi hadhihi al-azmina inda dharaih al-amwat, inda dharaih al-amwat wa fil mashahid. Aku katakan, penulis mengatakan, wa kullu hadha, yang seperti ini model-modelnya, wa ma huwa a'dha minhu, dan apa yang lebih hebat lagi, ini terjadi di zaman kita sekarang ini. Baik. Inda dharaihil amwat, di pusara-pusara orang yang sudah mati. Subhanallah. Dibangun sedemikian rupa kuburan. Ditehel. Baik. Dikondisikan agar supaya orang yang kesana itu memang khusyuk. Tidak ada yang berani mengangkat suara. Semua berbisik-bisik, kalau mau bercerita bisik-bisik. Tidak ada suara yang tinggi. Khidmat. Barakallahu fikum. Tidak ada orang ketawa-ketawa. Baik. Semua khusyuk. Yang kondisi ini tidak dapati pada diri mereka ketika mereka apa? Di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di depan Ka'bah pun mereka tidak dapati pada diri mereka. Seandainya mereka masih datang ke Makkah. Barakallahu fiik. Disuasanakan sedemikian rupa. Dibuatlah ornamen-ornamen yang macam-macam, kaligrafi-kaligrafi, sitar, yakni luar biasa. Kata penulis di sini, lebih dahsyat yang sekarang ini. Kuburan-kuburan yang disembah. Bahkan ada kuburan-kuburan apa? Dipagari dengan pagar yang apa? Dilapis dengan emas. Orang kesana, barakallahu fikum, langsung ruku dan sujud. Barakallahu fikum. Untuk wali. Yang katanya di... atau imam, atau apalah namanya. Yang katanya mereka bisa mengabulkan doa, bisa memberikan kemanfaatan, bisa menolak bala, bisa. Subhanallah. Ini terjadi di umat ini, barakallahu fikum. Wabil masyahid, wa amma manah, adapun manah yang ketiga, fakanat bil musyallal inda Qudaid. Musyallal di Qudaid baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Wa kana Khuza' wal Aus, orang-orang Khuza' dan Aus, wal Khazraj yu'azzimunaha, orang-orang Madinah banyak mengagungkannya. Wa yuhilluna min al-hajj, mereka yuhilluna min al-hajj, mereka berihram dari sana untuk pelaksanaan ibadah haji mereka. Dari ini mana Wa asli isyqaqa ishtiqaqiha min ismillahi al-mannan. Dan asalnya, asal pecahan kata al-manah di sini dari kata-kata atau nama Allah al-mannan. Wakila likatrati ma yumna ayyurah indaha minad dima. Ali mengatakan bahwa mannan, barakallahu fiik, karena banyaknya ditumpahkan darah sembelihan di kuburan ini atau di tempat ini, indaha minad dima, litabarruki biha, untuk mencari berkah padanya. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala fi hadits Urwa an Aisyah radhiyallahu anha innaha sanamu baina Makkah wal Madinah. Berhala yang ada di antara kota Makkah dan Madinah. Masyaallah. Qala Ibnu Hisham fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan fa hadamaha 'amal fath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali untuk menghancurkannya, menghancurkan berhala ini. Di Fathu Makkah. Wa qala al-Imad Ibnu Katsir fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid fi ghazwati Bani al-Mustalif fa kasaraha. Riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengutus Khalid bin Walid di perang ghazwati Bani al-Mustalif, kemudian dihancurkan. Fa ma'na al-ayah kama qala al-Qurtubi anna fiha hazban taqdiru afara'aytum hadhihi al-aliha. Di sana ada yang dihilangkan, takdirnya adalah tidakkah kalian perhatikan tuhan-tuhan ini yang kalian sembah ini, amfa'at aw darrat hatta takuna syuraka'allahi ta'ala. Tidak kalian perhatikan tuhan-tuhan ini, apakah dia memberi manfaat atau mudarat sampai bisa dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihancurkan, bisakah dia menyelamatkan dirinya, membela dirinya? Kan tidak. Hancur. Lain yang kalian harapkan, dibakar, diratakan, itu yang kalian harapkan untuk menyelamatkan kalian. Baik, Uzza, Lata, mana? Ketika dihancurkan oleh utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan untuk membela kalian, menolong kalian, menolong membela dirinya sendiri saya tidak bisa. Wa qawluhu ala kubud dzakaru wa lahul unsa. Qala Ibnu Katsir ataj'aluna lahu walada wa taj'aluna waladahu unsa wa takhtaruna lakum dzukur. Jadi kalian menjadikan tuhan-tuhan yang kalian sembah itu, kalian beri nama-nama perempuan dan kalian menganggap itu adalah nama-nama putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalian pengennya anak laki-laki. Wa qulu tilka idzan qismatun dhiza ajur. Ini pembagian yang curang. Baik, wa batila. Bagaimana tuqasimuna rabbakum hadhil qisma? Bagaimana bisa kalian membagikan untuk Rabb kalian dengan pembagian ini? Allati law kanat baina makhluqaini kanat juran wa safaha. Yang seandainya antara manusia saja itu adalah kecurangan. Kalian maunya anak laki-laki, ya kalau serahkan anak perempuan untuk orang lain, mana mau mereka terima. Fatunazzihuna anfusakum anil inas. Kalian mensucikan diri kalian, membersihkan diri kalian, menjauhkan dari diri kalian anak-anak perempuan. Kemudian kalian mengatakan Allah SWT memiliki anak-anak perempuan. Pokoknya ini adalah asma usama itu muha antum wa abaukum. Tidaklah nama-nama itu Lata, Uzza dan Manah kecuali nama-nama yang kalian sendiri namakan atau bapak moyang kalian yang menamakannya. Mintil kaya masih. Ma'azalallahu biha min sultan. Allah tidak turunkan hujjah sama sekali padanya. Iya tabi'un illa dhanna wa matah wal anfus. Ay laisa lahum mustanadun illa husnu dhanni bi abaihim. Tidak ada sandaran mereka kecuali persangkaan baik mereka terhadap bapak moyang mereka. Alladzina salaku hadzal maslak albatil qablahum, yang telah menempuh jalan batil ini sebelum mereka. Wa ma tahwal anfus wa illa tib hadu anfusihim fi riyasatihim wa ta'atihim wa ta'zimi abaihim alaqdamin. Tib hawa nafsu mereka, tib kedudukan mereka dalam mengagungkan bapak moyang mereka yang telah lalu. Qauluhu wa laqad ja'ahum min rabbihim mursalun. Qala Ibnu Katsir wa laqad arsalallahu ta'ala ilaihim ar-rusula bil haqqil munir. Sungguh Allah telah mengutus Rasulnya dengan kebenaran yang terang benderang, wal hujjah al qati'ah, dan hujjah yang memutus, wa ma'adha mattaba'u maja'uhum bihi wala inqadu lahu. Bersama dengan itu mereka tidak mengikuti Rasul, tidak mau tunduk pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mutawaqatul ayat litarjumah min jihati anna ubada hadhil awtan, kecocokan judul bab ini barakallahu alaikum dengan ayat yang dibawakan oleh beliau, dari sisi anna ubada hadhil awtan, bahwa dulunya penyembah-penyembah berhala ini innama kanu ya'taqiduna husulal barakati minha, mereka meyakini bahwa keberkahan itu datang dari berhala-berhala ini barakallahu alaikum, sehingga kesuburan barakallahu alaikum, kemakmuran, kesehatan, kelancaran rezeki, mereka anggap ya karena keberkahan berhala-berhala ini, sebi ta'zimiha wa du'aiha, dengan cara mengagungkannya, berdoa kepadanya, wal isti'anatu biha, minta pertolongannya, bantuannya, wal i'timadu alaihi, bersandar kepadanya, min husuli ma yarjunahu, untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan dari Tuhan-Tuhan ini. Wa yu'amilunahu bibarakatiha wa syafa'atiha, dari apa yang mereka harapkan dari keberkahannya, pembelaannya, dan yang lainnya. Fattabarruku bikubur salihin, mencari berkah dari kuburan orang-orang salih, kal lata, seperti lata, wabil asjari wal ahjari kal uzza, mencari keberkahan dari pohon dan batu seperti Uzza, wa manah, demikian juga mana min jumlati fi'li ulaikal musyrikin fi tilkal awtan, ma tilkal awtan, persis yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tuhan-tuhan mereka. Faman fa'ala mithla dzalika, maka barang siapa yang melakukan hal yang sama, fa ya'taqidu fi qabrin aw hajarin aw syajar, atau dia meyakini kuburan tertentu, atau pohon tertentu, atau batu tertentu, faqadhaha 'ibada hadhihi al-awthan, maka dia telah menyamai para penyembah berhala ini, fi makanu yaf'alunahu, yang dulunya mereka lakukan ma'ha terhadap berhala-berhala mereka, min hadha syirk, dari kesyirikan ini. Ala anna al-waqi' min ha'ula'il musyrikina ma'a ma'budihim, tayyib, a'dhaw mimma waqa'a min ula'ika fallahu al-musta'an. Ala anna al-waqi' min ha'ula'il musyrikin ma'a ma'budihim, bahwa kenyataannya apa yang mereka lakukan orang-orang musyrikin belakangan ini terhadap apa yang mereka sembah itu lebih kencang daripada mereka-mereka yang dahulu kala. Barakallahu fiik. Fallahu al-musta'an, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta pertolongan. Intinya barang siapa yang mencari berkah di kuburan, di patung, di pohon, di batu, atau di mana macam-macam, maka itu adalah apa? Kesyirikan. Barakallahu fiik. Karena tidaklah dia mencari keberkahan di sana kecuali pengagungan dan penghambaan diri terhadapnya. Wallahu musta'an. Baik, kita coba sampai sini, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.